طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد نقلا من كلام ابن نعم نقلا من الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله pada ucapan beliau fa innal insan la yuqaddamu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'a. Sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah mendahulukan atas kecintaan pada diri dan kehidupannya siapapun. Ini manusia. Yang namanya manusia pasti cinta diri dan kehidupannya. Dia enggak akan mau mengorbankan untuk siapapun. Ini manusia. Fa idza qadima mahabbatal iman billahi ala nafsi. Apabila ada manusia mengedepankan kecintaan iman terhadap Allah atas dirinya, artinya dia lebih mencintai Allah dari dirinya sendiri, bihaits dari sisi lau khuyyira bainal kufri wa baina ilqaihi finnar, kalau seandainya disuruh pilih kufur apa menceburkan dirinya ke neraka, lahtaro an yulqa finnar wa la yakfur, maka dia akan lebih memilih menceburkan dirinya ke neraka daripada kufur. Ini sisi perbandingan. Asalnya manusia itu egois. Ya, lebih mementingkan sendiri dan kehidupannya dari siapapun. Itu asal. Taib. Apabila ada seseorang yang lebih mengedepankan kecintaan dia kepada Allah, dari sisi, kalau seandainya suruh milih kafir, apa azab? Maka orang ini akan memilih azab dari kafir. Kenapa? Karena sebagai wujud bukti cinta dia kepada Allah. Tidak mungkin orang mengaku cinta kepada Allah, tapi kalau disuruh milih azab apa kafir, pilih kafir. Tidak mungkin. Berarti cintanya dusta. Karena yang namanya mahabbah, cinta, itu pasti butuh perjuangan, pengorbanan. Man habba dabba, barang siapa yang cinta membela. Walaupun apa? Tertumpahkan jiwa raga. Iman habba dabba. Itu baru sahih keimanan dia. Kana habba ilaihi min nafsih. Jika demikian keadaan dia lebih memilih azab daripada terjatuh ke dalam kufur, maka berarti hamba ini lebih mencintai Allah daripada dirinya. Wa hadhihi al-mahabbah hiya fawqa ma yajiduhu al-'ussaq al-muhibbun min mahabbati mahbubih. Kecintaan seperti ini di atas kecintaan yang didapati oleh para ushaq. Apa kalau bahasa-bahasa percintaan? Cinta buta. Jadi para pecinta buta. Jadi kecintaan hamba kepada Allah di saat disuruh memilih kafir atau azab, kemudian dia pilih azab, ya, yang seperti ini itu di atas kecintaan, ya, para pecinta buta terhadap orang yang dia cintai. Orang atau kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun diterjang. Itu ibaratnya. Ya, gunung yang tinggi, lautan, pokoknya tebras saking cintanya kepada ya fulanah tadi. Nah, orang yang cinta kepada Allah ya, itu keadaan dia lebih dari ini. Itulah. Paham ya? Kalau kita cinta pada seseorang, biasanya apapun kita ya lawan. Bahkan harus orang tua kita bermusuhan, satu kampung kita dimusuhi, enggak apa-apa, yang penting bersama dengan orang yang dia cinta. Tapi kenapa di saat engkau cinta kepada Allah engkau enggak berani? Setan ini masalahnya. Ya. Yukhawifuna awliya'ah, menakut-nakuti walinya. Jangan lu, hati-hati lu, awas lu. Ya. Tapi kalau kita misalkan cinta buta pada sosok wanita, adakah yang menakut-nakuti kita? Wah, berani mati. Nah, sehingga kalau ada orang seperti ini ya, seorang hamba ya, ini di atas ya seseorang yang buta dengan kekasihnya, cinta buta dengan kekasihnya. Balla nadhira li hadhil mahabbah, bahkan tidak bisa dibandingkan kecintaan sang hamba yang diuji tadi. Kama la mithla liman ta'allaqat bihi. Naam. Seperti tidak ada permisalan ya, orang yang sudah mengaitkan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan seseorang yang cinta itu akan membutakan hati dan mata. Ya, akan membutakan hati dan mata. Terkadang mereka siap untuk hidup menderita, meninggalkan kemewahan orang tuanya ya demi cinta. Mengorbankan jiwa demi cinta. Taib. Tetapi kalau hal itu semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sudah tidak dibandingkan dengan apapun. Kenapa demikian? Dia mencintai sesuatu yang dia yakini sementara belum pernah dia lihat. Dia meyakini sesuatu ya yang dengannya dia perjuangkan sementara dia belum pernah menyaksikan. Di atas segala-galanya. Wahiyya mahabbatun taqtadhi taqdimal mahbub fiha ala nafsi wal mali wal walad. Itu merupakan sebuah kecintaan yang menuntut mendahulukan kekasih pada cinta tadi, pada dirinya, harta dan anaknya. Waka wa taqtadhi kamalad dhulli wal khudu, menuntut juga kesempurnaan perendahan dan ketundukan. Wa ta'zim wal ijlal, pengagungan dan pemuliaan. Wa ta'ati wal inqiyad zahira wa batina, ta'at dan tunduk lahir batin. Naam. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbatin makhluq, yang seperti ini enggak bisa dibandingkan pada kecintaan pada makhluk. Yang seperti ini telah dicapai oleh mereka para sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Ya, betul-betul kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka pada diri, harta dan keluarga mereka. Walau kana al makhluq man kan. Ya. Kecintaan yang seperti ini tidak ada bandingannya pada kecintaan makhluk siapapun dia. Walihada man syaraka bainallahi wa baina ghairihi fi hadhihi al-mahabbah al-khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhullah. Maka Barang siapa yang menduakan, mensekutukan antara Allah dan yang lainnya dalam kecintaan yang khusus seperti ini, maka dia musyrik. Syirik yang Allah tidak akan ampuni sampai dia bertaubat sebelum meninggalnya. Cinta anak istri, cinta keluarga, ini cinta yang sifatnya jibiliyah, tabiat, yang didasarkan kepada watak-watak setiap manusia. Taib. Boleh-boleh saja jika hal itu tidak menghalangi kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun cinta ibadah, maka ini tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta ibadah tidak boleh dia palingkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena yang memalingkan maka dia musyrik dan dia tidak akan diampuni. Cinta beribadah kepada mayit dengan cara ziarah, dengan cara meminta, dengan cara tabarruk. Taib. Meyakini adat istiadat syirik dalam rangka untuk mengagungkan penunggu fulan, penunggu tempat fulaniyah. Kama qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan sebagian dari manusia menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Ini maksudnya apa? Kecintaan ibadah. Mereka suka, cinta, meyakini makhluk-makhluk sebagaimana keyakinan itu dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah besar. Wasahihu anna makna al-ayah anna alladhina amanu ashaddu hubba lillah min ahlil angdad li'angdadihim. Tetapi kata beliau, makna yang sahih dari ayat ini, orang yang beriman itu lebih mencintai Allah dari orang musyrik mencintai sesembahan mereka. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluk aslah. Sebagaimana berlalu tadi, kecintaan orang mukmin kepada Allah tidak bisa dibandingkan ya kecintaan makhluk kepada makhluk yang lain. Walaupun yang dikatakan cinta buta, membutakan ya mata dan hati mereka, kalah dengan kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairahu, sebagaimana tidaklah yang menyerupai kekasih-kekasih mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Wa kullu adza fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Dan setiap gangguan ya, di dalam kecintaan kepada selain Allah, maka itu teranggap sebagai kenikmatan fi mahabbatihi, dalam kecintaannya. Jadi orang yang mencintai selain Allah itu terkadang mereka harus menanggung hal-hal yang pahit Padahal kalau seandainya itu diperintah, diperuntukkan untuk Allah, maka itulah kenikmatan. Atau bahkan orang yang di saat itu mencintai seseorang, kemudian diganggu, nikmat, dianggap sebagai sebuah nikmat. Cuma bedanya kalau nikmatnya ini tidak dapat pahala, tetapi kalau orang mencintai Allah, kemudian diganggu di jalan Allah, maka dia akan anggap ini sebagai nikmat, dan di balik itu dia dapat apa? Pahala. Cuma menganggap yang seperti ini nikmat itu yang berat. Ya, kalau kita misalkan cinta kepada sosok tertentu kemudian diganggu ketika sedang ya memperjuangkan, kita anggap sebagai sebuah perjuangan, kebanggaan. Wah, demi kamu saya rela demikian. Ya. Bangga dia. Tetapi kalau pas dia harus memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dianggap sebagai sebuah penderitaan. Wah, saya diginikan. Wah, gimana ini? Wah, seperti itu. Dia tidak menganggap gangguan ini sebagai nikmat. Sebagaimana di saat dia mencintai seseorang, gangguan di situ dianggap nikmat. Kok beda ya? Padahal sama-sama. Ya. Maka perlu dikoreksi, betul atau tidak kecintaan kita kepada Allah. Kok sampai merasakan ketika kita sedang ibadah diganggu sebagai sebuah penderitaan. Dan bahkan kecil dari gangguan yang kita terima di saat ibadah kepada Allah, itu membuat kita mundur selangkah. Aduh, nanti dulu. Ya. Saya dilarang. Aduh, nanti dulu. Saya diganggu. Diteror lewat SMS, saya diteror lewat telepon. Ya, belum pedang yang menghunus, baru SMS sudah saya diteror. Saya tak ke belakang dulu, tak sembunyi dulu. Ya. Subhanallah. Tapi kalau kita memperjuangkan seseorang yang kita sudah cinta buta, ya, jangankan kok lewat SMS, pedang dengan pedang di hadapan kita, kita anggap sebagai kenikmatan, sebagai bentuk pembuktian. Subhanallah. Itu bedanya. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fahuwa qurratu ainin fi mahabbati. Dan setiap gangguan yang dibenci oleh jiwa di saat mencintai makhluk, maka teranggap jika itu di jalan Allah sebagai penyejuk mata. Ini bedanya. Wa man daraba bi mahabbatihi al-amthal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasl wal hajr wa tajanni bila sababin minal muhib wa amthali dhalik mimma yata'alla Allahu anhu 'uluwan kabira fahuwa mukhti'un aqbahul khata'i wa afhashih wa huwa haqiqun bil 'ibad wal maqt indaha. Maka barang siapa yang pengen mempermisalkan mencintai Allah dengan permisalan-permisalan pada kecintaan makhluk dengan makhluk yang lainnya, seperti menyambung kembali, memutuskan, atau wasl, hajar, atau jan, ini sebuah nama ya, sebuah nama untuk cinta. Tanpa sebab, minal muhib, dari orang yang mencintai, dan yang semisal itu dari apa yang Allah Maha Tinggi dari permisalan itu, maka dia telah salah dalam permisalkan. Dan ini permisalan yang salah dan terjelek. Dan Allah Maha Tinggi dari itu semuanya. Taib. Intinya di sini adalah membahas ayat yang menyatakan tentang keadaan orang-orang musyrik di zaman itu, bahwasanya kecintaan yang di luar batas ya itu bisa menjatuhkan seorang ke dalam apa? Kesyirikan. Kalau seandainya cinta tabiat saja bisa dilarang, kalau seandainya sampai melanggar yang wajib, lantas bagaimana kalau kecintaan itu adalah kecintaan yang ya bentuknya syirik. Senang budaya-budaya kesyirikan, cinta. Ya, dan ini terjadi budaya-budaya seperti kita ini di Jawa Barat, khususnya Jawa di sini. Ya, misalkan tradisi mandiin keris, mandiin pusaka, diarak. Senang mereka. Nah, dan bahkan dijadikan sebagai sebuah keyakinan kalau enggak dimandikan nih daerah kita akan jadi bencana. Ini kecintaan syirik. Itulah yang diinginkan orang musyrik itu, mencintai kesyirikan mereka. Dan orang mukmin juga mencintai Allah, tetapi cintanya mukmin kepada Allah lebih besar dari kecintaan mereka terhadap sesembahan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Naqif inna huna wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.